إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ورب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din azakumullah, hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tidak putus-putusnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang sangat berlimpah yang tidak bisa kita hitung dalam setiap langkah kehidupan kita. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat berjalan di atas al-haq, nikmat beramal dengan ilmu berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang tiada tara, yang tidak mungkin kita sempurna mensyukurinya. Nikmat yang sangat luar biasa, lebih dari nikmat-nikmat yang lain. Ikhwani fiddin azakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah, menjadikan Dia hanya Dia satu-satunya yang kita tuju dengan semua bentuk peribadatan lahir dan batin, yang kita tuju dengan semua harapan, harapan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, untuk pribadi kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, ini di dalam satu riwayat Ibn Abbas menyatakan innam adalah untuk yuwahidun, mentauhidkan aku, menjadikan Allah satu-satunya yang dituju dengan semua harapan dan semua peribadatan, tempat bersandar dan tempat bergantung dalam upaya mendapatkan manfaat dan menolak mudarat, baik yang bersifat nam mudarat-mudarat yang duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Hadirin rahimakumullah, dengan mengetahui tujuan hikmah diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, kemudian dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia begitu saja sia-sia menjalankan peribadatan tersebut, tapi Allah turunkan kitab-kitabnya dan Allah utus nabi-nabinya untuk membimbing manusia agar mereka melaksanakan ibadah tersebut dengan cara yang benar, yang sesuai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berturut-turut sejak rasul yang pertama sampai kepada yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus para rasul dan Allah tutup dengan risalah beliau, dengan perutusan beliau sallallahu alaihi wasallam agama ini. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya yang mulia, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini dalam peristiwa Hajjatul Wada, ketika mereka berada di hari nahar, nah yaumul hajjil akbar, Allah menurunkan firman-Nya menyatakan bahwa agama yang dibawa oleh rasul-Nya ini sallallahu alaihi wasallam adalah sudah sempurna. Allah cukupkan nikmat-Nya atas hamba-hambanya dan Allah jadikan Islam sebagai agama bagi hamba-hambanya. Sehingga dengan turunnya firman Allah ini tegas bagi kita bahwa ternyata tidak ada lagi yang diperlukan sebagai tambahan untuk menambahi syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula ada sesuatu yang perlu untuk dikurangi, yang direvisi sebagai sesuatu yang dianggap cacat atau kurang sempurna di dalam ajaran agama Islam ini. Semua sudah sempurna, baik dalam hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan dalam hubungannya dengan sesamanya, bahkan dengan lingkungannya. Semua telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai disebutkan oleh sebagian orang musyrikin seakan-akan mungkin mencela, mengejek, datang kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu an, sungguh ajaib, aneh Nabi kalian ini. Semua diajarkannya kepada kalian sampai urusan buang air. Ajal, betul kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Semua diajarkan oleh beliau. Kami dilarang untuk menghadap kiblat, membelakangi kiblat ketika buang air. Kami dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Kami dilarang untuk beristinja ijmar dengan kotoran hewan dan sejenisnya. Dalam urusan yang sepele, dalam urusan yang kita anggap ringan, ternyata diajarkan sedemikian rupa oleh Rasulullah secara detail, apalagi dengan hubungannya dengan Allah. Hubungannya terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Allah. Nah, diajarkan kita untuk mengenal Allah melalui ayat-ayat-Nya dan kemudian dalam sunnah-sunnah Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah. Tentu dengan memahami kenyataan risalah yang sempurna ini, setiap individu kita kaum muslimin adalah wajib untuk dia menyempurnakan dirinya dengan memahami syariat tersebut, ajaran-ajaran tersebut dengan sempurna. Perhatikanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka yang sudah menyatakan dirinya sebagai mukmin untuk membuktikan keimanan mereka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, buktikan keimanan kamu dengan masuklah kamu semua ke dalam Islam secara kafah. Amalkan ajaran-ajaran Islam itu dengan semampu kamu, semua sisi-sisinya, semua yang menjadi bagian dari syariat Islam. Jangan kamu tinggalkan, jangan kamu telantarkan. Ketika kamu mampu mengamalkannya, jangan kamu menganggapnya remeh. Amalkan semampu kamu semua ajaran Islam itu, karena semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hubungan masalah akidah ataupun dalam masalah muamalah, dan yang juga sangat penting dari itu semua dalam masalah pembinaan dan dakwah, semua telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah sempurna agama ini, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran ini, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang berpaling, jelas dia adalah orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sebagai tuntunan hidupnya, sebagai pedoman hidupnya, tidak akan diterima apapun dari dia. Amalan ibadahnya, kebaikan-kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Mereka yang menjauh meninggalkan Islam, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Nah, dan Allah tidak jadikan penjelasan tentang agama ini bagi siapapun di alam ini kecuali melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga semua perkara yang jelas dan gamblang kehalalannya ataupun keharamannya, yang boleh ataupun yang tidak bolehnya, semua telah dijelaskan oleh Rasulullah. Bahkan seperti yang kita gambarkan tadi dari riwayat 6 kisah Salman Al-Farisi ini tadi, perkara yang tidak terlihat oleh kita dan tidak terlihat oleh orang manusia lain, itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din azakumullah. Sebagaimana disebutkan juga di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya perkara yang halal adalah jelas, sudah jelas, dan perkara yang haram sudah jelas pula. Tetapi di antara keduanya ada perkara yang samar yang banyak orang tidak mengetahuinya. Nah, perkara-perkara yang jelas ini juga sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tidak ada satupun nabi melainkan dia wajib untuk menyampaikan kebaikan, semua kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya, dan mengingatkan mereka, memperingatkan mereka dari kejelekan-kejelekan yang dia khawatirkan dari umatnya, supaya mereka menjauh dari kejelekan-kejelekan tersebut. Ikhwani fid din azakumullah. Dalam kesempatan ini, lebih dahulu tentunya kita akan membincangkan tentang perkara yang sangat penting. Setelah seseorang itu meyakini, mengetahui tujuan hidupnya, hikmah dia ditujukan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Setelah dia menyempurnakan dirinya dengan dia mempelajari hal-hal yang layak untuk dia ketahui supaya sempurna, agar sempurna ibadahnya kepada Allah. Dengan dia menuntut ilmu, belajar, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dia mengamalkan apa yang dia pahami, yang dia yakini dan dia ilmui ini, ada kewajiban lain yang dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud, sebagai bentuk bahwa dia sebagai bukti bahwa dia adalah seorang yang mukmin. Dia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang kita hafal ayatnya, setelah Allah bersumpah demi waktu, wal asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semua dalam keadaan benar-benar dalam keadaan merugi. Ada yang rugi secara total, sama sekali tidak mendapatkan apa-apa di dunia dan di akhirat. Ada pula mereka yang rugi sebagian saja, dia mendapatkan kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus salihat, kecuali mereka yang selamat dari kerugian ini adalah orang-orang yang beriman. Mereka beriman kepada apa-apa yang diwajibkan oleh Allah untuk beriman, dan mereka beramal saleh sebagai bukti keimanan mereka tersebut. Dengan beramal menjalankan konsekuensi tuntutan keimanan tersebut. Namun setelah itu ada bagian lain, ada kewajiban lain dari mereka yang telah beriman kepada Allah dan mengamalkan, membuktikan tuntutan keimanan tersebut, yaitu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dua perkara ini, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran, adalah kewajiban setelah dia menyempurnakan dirinya dengan ilmu dan amal. Dia dituntut semampu dia, sesuai dengan kadar kemampuan dia, untuk menyempurnakan saudara-saudaranya yang lain. Mengajak mereka kepada kebenaran yang dia ketahui, yang dia yakini, yang dia telah amalkan dan dia telah rasakan. Telah dia rasakan manis dan lezatnya keimanan tersebut, kebenaran tersebut. Dan dia dakwahkan kepada mereka dengan sabaran, dengan ketekunan, apapun yang dia dapatkan dari menyampaikan kebenaran tersebut yang dia peroleh dari mereka. Ikhwani fiddin azakumullah, inilah dakwah. Dan ini adalah wujud bukti kesempurnaan iman mereka yang telah menyatakan dirinya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik menyebutkan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang dari kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia mencintai kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya yang telah dia peroleh, maka dia pun harus tumbuhkan kecintaan bahwa kebaikan itu harus sampai kepada saudaranya. Inilah dakwah. Maka oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, pada kesempatan ini ingin kita, saya mengajak kita semua untuk kembali mengulang apa pengertian dakwah, di mana sisi pentingnya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam rangka mencapai tujuan penyempurnaan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam ayat yang kita baca tadi, wal asri ini. Dua, yang pertama, seorang itu menyempurnakan dirinya dengan keimanan dan amal saleh. Dua, yang berikutnya, dia menyempurnakan saudara-saudara. Ikhwani fiddin azakumullah, ad-da'wah ilallah bisa dikatakan nida'un nas li fi'li ma amarallahu bih, adalah seruan, anjuran, ajakan kepada manusia untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Wa tarki ma nahallahu anhu, dan untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah. Dan ini meliputi tentunya, tersirat di dalam pengertian ini, bahwa dakwah adalah memerintahkan manusia kepada semua kebaikan dan mencegah mereka, melarang mereka dari semua kejelekan. Nah, ini dakwah. Ya, termasuk di dalamnya yang ini dari ringkasan yang seperti ini kita sebutkan, yang kita kenal dengan al-amruan, amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dalam menjelaskan makna ini Allah berfirman, mana maksudnya makna dakwah, da'a yad'u dakwah. Qala Allah ta'ala ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Syahidnya di sini pengertian asal dari kata yad'u, bahwa yad'u nida, mengimbau, menganjurkan, menyeru manusia. Ada orang-orang yang mereka itu menyeru kepada neraka, sedangkan Allah menyeru, mengajak kepada surga. Yani makna yad'u di sini yad'u wa yunadi wa ya'mur. Yad'u wa yunadi wa ya'mur. Memanggil, menyeru, mengimbau dan memerintahkan. Sebagaimana juga disebutkan di dalam firman Allah yang lain. Ketika Allah menceritakan tentang mukmin ali Firaun, salah seorang dari pembesar istana Firaun yang menyembunyikan keimanannya kepada Nabi Musa. Ya, beliau beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia tutupi, tetap bergabung bersama. Nah, berasa akan Firaun melihat dia berada bersama mereka. Allah berfirman, menceritakan ucapan dia, wa ya qaumi mali ad'ukum ilal najati wa tad'unani ilan nar. Pengertian yad'u, mengapa kalian mengajak saya kepada neraka? Nah, mengapa kalian, saya ini mengajak kalian kepada surga, kepada keselamatan. Wahai kaumku, aku mengajak kalian kepada keselamatan, sementara kalian mengajakku kepada neraka. menyeru, memerintahkan, mendorong. Maka atas dasar itu, dari sini pula pengertian dakwah secara syar'i adalah imbauan, panggilan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun amalan perbuatan, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Ini dakwah. Secara syar'i, dakwah itu adalah imbauan, ajakan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, diringkas, beliau nukilkan ringkasan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pengertian ini yaitu bahwa dakwah adalah seruan kepada untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani apa yang dibawa oleh rasul-rasulnya. Dakwah secara syar'i diringkas oleh Syekhul Islam yaitu mengajak kepada Allah, kepada beriman kepada Allah, mengimani apa yang dibawa oleh para rasulnya dalam hal perkara pernah membenarkan perkara berita-berita yang mereka sampaikan, dan mentaati para rasul tersebut dalam hal-hal yang mereka perintahkan. Nah, ini pengertian dakwah menurut Syekhul Islam. Sehingga dakwah untuk beriman kepada Allah sama artinya dakwah beriman untuk enam. Dakwah itu kepada, dikatakan dakwah ilallah. Dakwah mengimani apa yang dibawa oleh para rasul sama artinya berdakwah kepada Allah. Nah, ikhwan fil din azakumullah. Dengan demikian, perintah dakwah ini adalah mencakup seluruh perkara-perkara agama. Sebagaimana kita sebutkan tadi dalam nukilan ayat, bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dituntut ke bukti keimanan mereka untuk menjalankan syariat Islam, menjalankan agama ini secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Amalkan syariat-syariat ini. Jangan kamu tolak, kamu kerjakan sebagian, kamu ingkari sebagian yang lain. Ingat, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat dan watak orang-orang yang di luar kita, terutama dari ahlul kitab. Mereka dikatakan oleh Allah yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka mengimani sebagian isi kitab mereka dan mengingkari sebagian yang lain. Mereka mengimani tentang bahwa Nabi Musa adalah turun kepada mereka. Mereka tidak mengimani berita yang dibawa oleh Nabi mereka tentang kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mereka mengakui bahwa menumpahkan darah itu adalah perbuatan yang tercela. Saling membunuh, berperang di antara mereka adalah perbuatan yang jelek. Tapi mereka berperang sesama mereka. Bahkan ketika salah sebagian dari mereka tertawan oleh sebagian yang lain, mereka tebus. Padahal mereka diharamkan, dilarang untuk saling berperang. Maka Allah pun mencela mereka. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain? Atau ingin memilah-milah, mengimani sebagian apa yang datang dari Allah dan mengingkari sebagian yang lain? Dan Allah nyatakan tentang mereka, ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka yang yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih. Mereka yang ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya, memerintahkan antara sebagian syariat dari yang lainnya. Mereka dikatakan oleh Allah, ulaika humul kafiruna haqqa. Kafir yang sesungguhnya. Maka kaum mukminin, orang-orang yang telah menyatakan diri beriman, mereka diajak, mana bukti keimanan kamu kepada Allah dan kepada segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya? Buktikan keimanan kamu dengan masuk ke dalam Islam secara kafah. Jangan pilah-pilah. Jangan pilih-pilih sesuai selera. Seorang mukmin dia tidak akan mendahulukan seleranya. Tidak akan mendahulukan logikanya ketika datang kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang beriman, ikhwan fiddin azakumullah, dipanggil kembali sekali lagi. Diminta, dituntun mereka untuk membuktikan keimanan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang telah menyatakan diri beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kamu berbuat, berbicara kecuali dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jangan bersikap kecuali dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Ikhwani fiddin azakumullah, ini dakwah. Nah, dakwah itu, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ikhwani fiddin azakumullah, adalah perkara yang sangat besar urusannya. Dia merupakan ibadah di antara ibadah-ibadah yang azim. Merupakan salah satu ibadah yang cukup besar. Pahalanya pun juga luar biasa agung dan mulianya. Besarnya pahala yang terkait dengan dakwah ini. Semua, tidak hanya pelaku dakwah, bahkan mereka yang memberikan mungkin yang ikut dalam berta'awun dalam menyelangsungkan dakwah ini sampai Islam itu kepada masyarakat atau umat, mereka termasuk dalam bagian sebagaimana nanti disebutkan di dalam banyak hadis. Nah, sehingga ketika dakwah ini adalah kita yakini sebagai ibadah, maka tentu ibadah itu harus ditegakkan di atas dua pondasi yang utama. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang terkait dengan dakwah, sebagian ulama menyebutkannya sebagai suatu perkara yakni bernilai ibadah, sehingga tidak bisa kita merekayasa perkara-perkara yang terkait dengan dakwah itu dengan hawa nafsu, dengan logika. Harus dengan bimbingan syariat. Harus dengan bimbingan syariat. Dari mana kita mendapatkan ini? Allah pun membimbing kita, tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu tentang perkara yang kalian tidak mengetahui. Ikhwani fiddin azakumullah. Karena besarnya, pentingnya dakwah, dan dikatakan oleh para ulama, dia melaha makanatun azimah. Kedudukannya betul-betul kedudukan yang sangat mulia. Karena innam dia merupakan wazifatul anbiya'i wal mursalin. Dia merupakan tugas jabatan para anbiya'i wal rusul. Dan merupakan a'zamil muhimmat, perkara yang kepentingan yang sangat besar kedudukannya. Yang karena itulah para nabi dan rasul diutus dan dibebankan pula tugas dakwah ini kepada para pengikut mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas basirah, aku dan semua orang-orang yang mengikutiku. Sampai disebutkan oleh Samahatu Syekh Al-Walid Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, bahwa siapa saja yang ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hakiki, dia harus menjadi seorang juru dakwah yang mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ucapan ini bukan berarti menunjukkan bahwa dakwah itu wajib ain, tidak. Sebatas kemampuan dia yang dia miliki. Ada dakwah mungkin dia dengan ilmunya, dia bisa mengajak orang lain dengan ilmu yang ada padanya, kemampuan dia berbicara, menyampaikan, dia terangkan bayan tentang agamanya, agama Allah, dia perkenalkan tentang Allah ada mereka yang mampu dengan nyanyi berdakwah dengan ahwalnya, dengan keadaannya, dakwah bilhal, dengan akhlak, dengan sikapnya, dia menjadi orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah. Dia ingin menyampaikan Islam, tapi akhlaknya tidak mencerminkan Islam. Bagaimana orang mau tidak mengikuti dia? Mengenal Islam, mencintai Islam, membela Islam, memperjuangkan Islam. Nah, ikhwani fiddin azakumullah. Dan jadi tugas dakwah, menyampaikan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah agar dijauhi larangan tersebut, agar perintah tersebut dijalankan. Itu bukan tugas para asatidz semata. Bukan hanya tugas para muballigh. Kita semua adalah juru dakwah. Kita semua punya beban untuk agama ini sampai ke tengah-tengah umat. Hadis yang disebutkan tadi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, itu bukan untuk para asatidz dan bukan untuk para ulama. Apa kata Rasulullah SAW tadi? La yu'minu ahadukum, semua tidak sempurna iman salah seorang dari kamu, hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih, sampai dia mencintai untuk saudaranya kebaikan-kebaikan sebagaimana atau apa yang dia cintai untuk dirinya. Tugas siapa ini? Hanya dibebankan kepada para asatid? Tidak ya. Kita semua mendapatkan panggilan dengan kalimat ini. Kita semua menginginkan iman kita naik dekat kepada Allah. Dan Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis lagi, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah. Naam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mana yang kita pilih? Ikhwani fiddin azakumullah. Mana yang kita pilih? Mukmin yang kuat, yang sempurna imannya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Mana yang kita pilih? Sementara tuntutan untuk kesempurnaan iman itu Rasulullah menyebutkan tadi dalam hadis Anas, la yu'minu hadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kamu sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Tugas untuk para sahabat? Tidak. Tugas kita semua. Kita semua adalah juru dakwah. Ada yang mampu dengan lisannya, dengan ilmu yang ada padanya, ada yang mampu dengan ahwalnya. Tunjukkan inilah akhlak Islam yang dia pelajari setelah dia mengenal Allah. Inilah akhlak orang yang mengenal Allah, mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengenal Islam. Dengan penampilannya, dengan tutur katanya, terutama kepada orang tua, kemudian kerabatnya dan tetangganya, dia tunjukkan ini Islam. Yang diajarkan oleh, yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fiddin azakumullah. Fahiya sabilur rusul. Jadi dakwah ini adalah jalan hidup para rasul SAW. Mereka adalah ahlun nadara wal bisyarah. Mereka orang-orang yang ahli dalam memberikan peringatan dan memberikan berita gembira, menyampaikan targhib wa tarhib, hal-hal yang menumbuhkan semangat dan menumbuhkan rasa takut kepada umat yang mereka datang kepadanya. Demikian pula Rasulullah SAW. Nah, dalam perjalanan dakwah beliau dapat kita lihat bagaimana beliau kadang-kadang memberikan tarhib, sesuatu yang membuat takut di hati para sahabatnya. Nah, tentang surga dan neraka ataupun tentang adab Allah. Demikian pula di dalam Al-Quran kita dapatkan. Kadang-kadang kita baca ayat-ayat berisi ancaman, perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, bahkan kalau kita lihat sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, ayat-ayat yang mungkin kita luput dalam merenunginya, ketika dibacakan kepada mereka, luar biasa mereka merasa takut dan sangat berat menghadapi ayat-ayat seperti ini. Suatu ketika Rasulullah membacakan kepada mereka ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah. Nah, sampai kepada mereka ayat-ayat tersebut. Kemudian datang kepada mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, turun kepada kami ayat bacakan kepada kami ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kepunyaan Allah, milik Allah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apapun yang kamu tampakkan di dalam diri kamu, au tukhfuhu, ataupun kamu sembunyikan di dalam jiwa-jiwa kamu, yuhasibkum bihillah, Allah hisab kamu dengan yang kamu tampakkan atau yang kamu sembunyikan tadi. Subhanallah, datang mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enggak sanggup kami dengan turunnya ayat ini. Jihad kami boleh, puasa, shaum, zakat, berjihad, mengorbankan jiwa dan raga serta harta, kami sanggup. Tetapi ayat ini ya Rasulullah, kami enggak sanggup. Apa syaitnya di sini? Mereka ingin meminta toleransi dari Rasulullah SAW untuk diberi keringanan. Syariat ini enggak usah ya Rasulullah, enggak sanggup kami. Karena apa? Setiap yang melintas di dalam hati, di dalam benak kita, dalam pikiran kita, dihisap oleh Allah. Mana kami yang selamat? Kita kadang-kadang punya rencana, terbetik, tersirat, ingin itu, sesuatu yang ingin kita lontarkan, dihisap oleh Allah. Bagaimana kami akan selamat ya Rasulullah? Enggak sanggup kami. Begini para sahabat. Tapi Rasulullah menuntun mereka. Apa kalian mau seperti orang-orang yang mengatakan nu'minu bi ba'dil kitab wa nakfuru bi ba'dil kitab wa nakfuru bi ba'd? Apa kalian mau seperti orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian Alkitab? Apa sih? Jazakallah khair. Nah, apa kalian mau seperti orang-orang yang memilah-milah ayat-ayat Allah, syariat Allah dari kalangan Yahud, beriman kepada sebagian, meninggalkan kepada nyanyi sebagian yang lain? Lakin qulu amanna, katakanlah, tetap kalian mengatakan amanna billah. Mereka terbiasa mengucapkannya sampai kemudian setiap mereka mengatakan rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, sampai akhir Allah selalu mengatakan dalam riwayat tersebut, na'am fa'altu, qad fa'altu. Allah ampunkan mereka, Allah berikan apa yang mereka minta. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ikhwani fid din azakumullah. Syahidnya di sini, nah, yakni bahwa kita tidak sepantasnya untuk memilah-milah syariat-syariat yang ada di dalam agama kita. Ikhwani fid din azakumullah. Karena pentingnya dakwah ini, salah satu sisi lain pentingnya dakwah ini disebutkan. Ketika tadi kita sebutkan bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan seluruh kita manusia ketika kita berada di alam roh, kita sudah diciptakan oleh Allah di atas fitrah bahwa kita mendahulukan yang hak, mengetahui bahwa Allah adalah Rabb kita. Ketika Allah menyatakan, mengambil persaksian di hadapan kita ketika kita masih di sulbi bapak-bapak kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian, bukankah aku Rabb kamu semuanya, yang telah menciptakan kamu, memberi rezeki kepada kamu, mengatur dan memelihara kamu. Qalu bala syahidna, kita sudah mengangkat persaksian kepada Allah, benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Subhanallah. Dalam hadis kursi juga Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fa'atathum syayatin fajtalathum anha." Allah menyebutkan, sungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku itu semuanya dalam keadaan hanif. Lurus sebetulnya kita diciptakan oleh Allah di atas fitrah. Di atas fitrah. Akan tetapi syaitan datang merusak fitrah tersebut. Syaitan yang haris, yang tidak akan mungkin diam melihat manusia berada di atas al-haq, sudah bersumpah di hadapan Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan dia, membuat dia dari tidak ada menjadi ada, berani dia membangkang. Setelah dia diperintahkan sujud untuk menghormati Adam, dia menantang Allah. sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, fabima aghwaytani la'ughwiyannahum ajma'in. Sebagaimana engkau telah menyelewengkan aku akan selewengkan mereka semuanya. Dan aku akan datangi mereka dari depan-depan mereka, dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri makan mereka, sehingga kau tidak akan dapatkan mereka. Kebanyakan mereka itu bersyukur, dan sumpah itu dia ucap, dia buktikan. Nah, ya, dia buktikan. Wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah. Walakinna aktsarunna la yashkurun. Nah, banyak manusia yang tidak bersyukur, dan alangkah sedikitnya hambaku yang bersyukur, kata Allah. Sumpah itu dibuktikan oleh syaitan. Nah, ketika fitrah tersebut dengan adanya musuh-musuh seperti syaitan, kemudian kelemahan-kelemahan yang ada pada diri manusia, rentan untuk berubah. Rentan untuk berubah. Sangat mudah cepat berubah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi atau untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, inilah diantara salah satu kepentingan dakwah. Mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, wa tabruzu ahammiyatud da'wati wa 'idhamu fadliha min haitsu innal fitra qad tataghayyaru bi inhirafiha. Pentingnya dakwah dan besarnya keutamaan, tingginya keutamaan dakwah ini, dari sisi bahwa fitrah manusia itu sangat-sangat mungkin berubah dengan penyimpangan dan penyelewengannya dari manhaj yang lurus. Nah, sehingga tidak mungkin juga kita merasa aman. Ingat, ikhwani fiddin azakumullah, kita manusia dalam hidup ini, nah, Allah ciptakan dalam keadaan serba lemah. Lemah lahir batin kita. Dan ditambah lagi, musuh-musuh kita yang berusaha untuk menjatuhkan, menggelincirkan kita, tidak hanya cuma syaitan semata. Kelemahan-kelemahan itu dimanfaatkan oleh syaitan. Dan satu lagi, Allah letakkan di dalam diri kita makhluk yang ada di dalam diri kita yang senantiasa cenderung untuk kepada kejelekan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, yang selalu mengajak kepada kejelekan. Nah, kemudian keadaan tempat yang sedang kita huni di saat ini, dunia dengan semua perhiasannya, ini adalah sesuatu yang rendah. Dan kita diciptakan oleh Allah bukan untuk selama-lamanya di dunia. Allah jadikan dunia ini sebagai ujian. Maka ketika kita melintas berada di alam dunia ini, hendaknya kita menyadari bahwa fitrah yang kita bawa, kelurusan mengenal al-haq, ini sangat mungkin, sangat bisa cepat berubah. Terlebih-lebih di zaman-zaman fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, fitnah itu bagai kepingan malam yang gelap gulita. Seseorang bisa berubah, terlempar dari keyakinan yang dia miliki dan menjual agamanya dalam sekejap. Akhwani fiddin azakumullah, qad tataghayyaru inna min haitsu innal fitra qad tataghayyaru bi inhirafiha an manhajil sawi ila ibadati ghairillah. Sampai pada tingkatan fitrah itu beribadah kepada selain Allah, membawa, menyimpang, beribadah, menyembahnya ini beribadah bergantung kepada selain Allah. Nah, ada yang dalam bentuk dia sujud kepada berhala. Ada yang dia dalam bentuk dia memperturutkan hawa nafsunya. Perasaan-perasaannya dia jadikan tolak ukur. Dunia dia jadikan acuan. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, maka untuk mengembalikan fitrah tersebut, di mana manusia diciptakan untuk cenderung kepada yang hak, cenderung kepada yang benar, dan telah mengakui bahwa Allah adalah Rabbnya, maka ketika dalam perjalanannya banyak hal yang merusak, sebagaimana Rasulullah menyebutkan, ya, bisa saja kedua orang tua itu merubah, merusak fitrah anaknya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawhidani au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap maulud, anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, mengenal Allah, bertauhid. Lalu kedua orang tuanya lah yang membuat dia bisa menjadi seorang Yahudi. Kedua orang tuanya yang bisa membuat dia menjadi seorang Nasrani. Dan kedua orang tuanya yang membuat dia bisa menjadi seorang Majusi. Ikhwani fiddin azakumullah, Banyak hal, bahkan ternyata kedua orang tua pun bisa merubah fitrah anak. Kebiasaan-kebiasaan di dalam rumah. Nah, kurangnya penanaman keyakinan kepada Allah. Seringnya kita dilihat oleh anak bersandar kepada kemampuan. Kepada sesuatu yang sifatnya material. Itu membiasakan anak untuk dia bersifat materialis. Nah, ya, sembuh karena berobat ke dokter, karena obat ini, karena obat itu. Dia mendapatkan belanja, makan, minum. Karena ayahnya berusaha, uminya berusaha. Karena amat pandai mencari uang. Nah, hal-hal yang seperti ini. Atau selamat misalnya rumah dari misalnya api, selamat dari kebakaran, atau selamat dari pencurian, disandarkan kepada tersebut. Mungkin kita tidak niat, tapi tersebut. Untung ada satpam. Untung tadi ada orang yang tahu. Subhanallah. Hal-hal yang seperti ini membuat tertanam dalam jiwa anak itu bahwa dia akan terbiasa untuk menyiapkan atau bersandar kepada segala sesuatu yang menjadi sebab. Lupa kepada yang menciptakan sebab. Ikhwani fiddin azakumullah. Hal-hal seperti inilah pentingnya dakwah. Jadi dakwah itu bukan sekedar orang mengajak orang itu masuk ke dalam Islam, mengenalkan Islam. Tapi betul-betul mereka diajak untuk kembali kepada fitrah mereka. Menyelamatkan fitrah mereka sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah, bertauhid hanya kepada Allah. Nah, ikhwani fiddin azakumullah. Ketika faktor-faktor tersebut menjadi sebab tersesatnya banyak manusia, menyimpang dari fitrahnya, Allah memerintahkan untuk berdakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah, agar mereka semakin sadar, diingatkan kembali bahwa mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan mengabdi hanya kepada Allah. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, kita katakan uslub, cara-cara berdakwah di dalam Al-Qur'an itu banyak. Dengan logika-logika sederhana, hujah-hujah yang sederhana, manusia diarahkan kembali untuk menyadari, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tauhid yang dibawa oleh para anbiya wa rasul, yang didakwahkan oleh mereka tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid beribadah kepada Allah. Nah, untuk mereka beribadah kepada Allah satu-satunya sebagaimana tujuan penciptaan mereka. Tapi di dalam Al-Qur'an kita lihat manusia, Allah menyemaparkan berbagai hal yang bentuknya menceritakan tentang kekuasaan Allah dalam rububiyah. Nah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Urusan apa ini? Digambarkan tentang rububiyah Allah. Lihatlah bagaimana kekuasaan Allah menciptakan unta. Nah, Allah menciptakan langit-langit yang tujuh, menciptakan bumi yang berlapis, menciptakan langit dan bumi yang atau menahan bumi dan langit itu supaya tidak lenyap, tidak jatuh walaupun tanpa tiang. Allah menundukkan langit, lautan. Allah menundukkan bintang-bintang, angin, semua untuk kepentingan manusia. Diarahkan mereka, manusia itu untuk, kalau yang zat yang seperti ini kekuasaannya, mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, apa pantas kamu beribadah, berdoa kepada selain Allah? Apa pantas kamu beribadah, bergantung, mengharap, menggantungkan harapan hidupmu kepada selain Allah? Bahkan walaupun itu adalah kemampuan dan kecerdasanmu sendiri. Diajak dengan logika sederhana. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang kamu rasakan itu dari Allah. Apa nikmat yang kita rasakan? Bisa hadir di majelis ini. Karena kekuatan kita, karena kecerdasan kita, karena kemauan kita. Siapa yang menciptakan kemauan itu? Siapa yang menciptakan kemampuan itu? Kalau bukan dari Allah, maka syukuri Allah, puji Allah, yakini bahwa ini semua adalah nikmat Allah. Nah, subhanallah ikhwani fiddin azakumullah. Nah, ini dakwah, diajari kita untuk kembali mengenal Allah. Ikhwani fiddin azakumullah. Nah, di antara hal-hal yang layak untuk disebutkan juga di sini, Nah, bahwa kita ketika kita menyatakan diri sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih khusus lagi, nahnu salafiyin, ahlus sunnah. Nah, adalah berarti menyatakan dirinya pengikut salaf. Salaf kita yang terbaik sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Ya, Rasulullah mengatakan kepada putrinya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat salaf ana laki. Sebaik-baik salaf adalah saya untuk kamu. Sebaik-baik salaf, tidak ada lagi yang lebih baik. Salaf kita tidak ada yang lebih baik selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah qudwah, beliaulah uswah hasanah. Teladan, contoh yang paling baik. Nah, tidak ada lebih yang lebih baik dari yang diberikan oleh Rasulullah. Khairul huda, huda Nabi kita. Nah, huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik tuntunan, sebaik-baik bimbingan, sebaik-baik pembelajaran, pengarahan, pembinaan adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika seorang salafi menyatakan dirinya adalah ahlus sunnah, kata-kata ahlus sunnah, ahlus syai', ini berat dan menunjukkan sebuah keistimewaan. Eksklusif memang. Ahlus sunnah salafiyin itu adalah orang-orang eksklusif. Orang-orang istimewa. Apa kata mereka yang menerangkan tentang makna ahl? A-ha-lam. Ahlun. Ahlus syai' itu khassatuhu. Ahlus syai' khassatuhu. Ahlus sesuatu itu adalah orang khususnya. Seperti kita mengatakan ahlul bait. Siapa ahlul bait? Orang yang paling tahu tentang rumah. Dia paling tahu di mana perabot, di mana letak kamar mandi, hiasan dinding, ya, kunci. Semua dia yang paling tahu. Ini. Maka pengertian ahlus sunnah berarti orang-orang yang istimewa terhadap sunnah. Mereka mengetahui tentang sunnah. Dan tentunya seharusnya dan adalah selayaknya mereka pun menghafal sunnah tersebut. Nah, ya minimal, kalaupun dia tidak mungkin, ya, kalau bisa menghafal matannya, fabiha wa ni'mat. Kalau dia tidak bisa menghafal matannya, dia mengerti mafhumnya, pengertiannya, ya. Bisa dia misal ditanya, kamu sholat ini seperti, mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah. Mana dalilnya? Kamu takbir seperti ini, mana dasarnya? Nah, mungkin tidak terucap. Ya, tapi bisa dia mengatakan, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, beliau mencontohkan bagaimana Rasulullah mengangkat tangan, meletakkan kedua tangan di enam, ya. Artinya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, kemudian bagaimana takbirnya ketika ruku, ketika bangkit dari, semuanya ada. Kalau dia bisa menyebutkan lafadznya, fabihawani. Nah, ikhwani fiddin, azakumullah. Nah, ketika di antara tuntutan-tuntutan bahwa mereka seorang salafi, ahlus sunnah, bahkan seorang muslim, yang tentu saja mau tidak mau dia adalah pengikut Nabi. Nah, orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya dia harus an yad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Bahkan tidak akan sempurna sikap mutaba'ahnya. Sikap ittiba'nya tidak sempurna kecuali dengan dia berdakwah. Dia juga mengajak orang lain kepada apa yang dia yakini, kepada apa yang dia ilmui. Nah, oleh karena itulah disebutkan di dalam firman Allah yang kita sebutkan tadi dalam surat Yusuf, Allah mengatakan, berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Qul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili. Inilah jalanku, jalan hidupku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'in. Aku dan orang-orang yang mengikutiku seperti itu juga." Ya, ditegaskan oleh Syekh Ibn Baz tadi. 6. Sama'atu Syekh Ibn Baz rahimahullah menyebutkan tadi, ketika seorang itu menyatakan dirinya pengikut Nabi Muhammad dan dia ingin menjadi pengikut yang hakiki, yang sejati, dia harus berdakwah di atas basirah, di atas ilmu, di atas ilmu. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, ini tadi hal-hal yang terkait dengan dakwah dan keutamaan dakwah. Nah, kemudian yang perlu kita sampaikan pula di sini, ikhwan fillah jazakumullah, terkait dengan kalimat yang disebutkan dalam ayat tadi, basirah. Ada ulama yang menyebutkan bahwa rukun-rukun dakwah itu ada tiga. Yang mau tidak mau seorang da'i harus mengetahuinya, harus memahaminya. Terkait dengan basirah tadi, seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, basirah yang dimaksud di dalam ayat ini meliputi basirah tentang apa yang dia sampaikan, maudhu'. Ini rukun yang pertama, maudhu' yang dia sampaikan, tentang apa dia yang dia dakwakan, apa yang mau dia kenalkan kepada orang lain, kebaikan apa ya tentunya yang telah dia rasakan lalu dia ingin tularkan kepada orang lain. Maudhu'nya tentunya adalah agama Islam ini, syariat Islam. Nah, kemudian yang harus dia ketahui, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia harus mengetahui pula tentang keadaan ahwal mad'u. Ahwal mad'u, perihal ataupun keadaan-keadaan orang yang dia ajak. Kapan dia berbicara dengan lemah lembut, kepada siapa dia menyampaikan nasihat dengan lemah lembut. Kapan dia menghadapi dengan membantah, jidal, bahkan kadang-kadang. Kapan dia harus mengacungkan pedang dan tombak. Masuk dalam lingkup ini. Dalam artian ketika sudah tidak bisa diterima Islam. Dalam keadaan kondisi perang, mereka ditawarkan Islam, tetap dakwah yang pertama lagi disampaikan. Pilihan kedua, mereka tidak membayar jizyah, baru dihadapi dengan Tayyib ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian yang ketiga yang harus juga diketahui termasuk rukunnya adalah ad-da'iyah itu sendiri. Da'i itu sendiri, dia harus mengetahui apa yang harus dia gunakan, dia sampaikan ketika dia berdakwah. Ketika dia mempunyai apa kemampuan dalam menjelaskan. Semua juga demikian. Sebatas mungkin dia menampilkan, menyampaikan atau menampakkan kepada orang lain tentang inilah akhlak, akhlak salaf, akhlak ahli sunnah, akhlak Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika mungkin orang bertanya kepada dia, kenapa kamu seperti ini? Dia bisa menerangkan dengan sebatas kemampuan dia, inilah Islam. Mana sisi pendalilannya? Dengan keterbatasan dia dan keadaan yang dia miliki, dia bisa menjelaskan. Baik, dengan cara yang dia harus sesuaikan siapa yang dia hadapi. Baik, ikhwani fiddin azakumullah. Kemudian sebagaimana tadi disebutkan terkait dengan tiga rukun ini tadi, bahwa da'i dituntut untuk memiliki ilmu. Mereka berdakwah, dan ini sebuah tuntutan juga dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalimat ala basiratin itu kata beliau termasuk diantara faraid di dalam dakwah, kewajiban, sesuatu yang sangat wajib, yang urgen, yang sangat penting bagi mereka yang berdakwah. Yang telah memiliki ilmu untuk menyampaikan, maka dia harus memiliki basirah di atas hal-hal perkara ini tadi. Ikhwan fillah jazakumullah, terkait dengan da'i, Yang harus dia pahami, yang harus dia pahami, kembali kepada pembahasan sebelumnya, tentang keutamaan, kepentingan dakwah yang sedang dia gelar, yang sedang dia jalani. Dia harus ingat bahwa tugas dakwah seperti yang kita sampaikan tadi tidak hanya terbatas bagi, nah, dalam hal ini kalau secara umum Rasulullah SAW saja, tapi berlaku untuk umatnya. Dan kita di zaman-zaman sekarang ini, dakwah itu bukan hanya diemban oleh para asatid, tapi oleh kita semua. Kita semua punya tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mungkin dengan jabatannya, ada mungkin dengan kedudukannya, ada mungkin dengan hartanya. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian yang harus diilmui oleh seorang dai adalah dia harus menyiapkan bekal dalam berdakwah. Nah, yang pertama, mereka yang punya semangat untuk hal yang lebih, yang dituntut oleh kepada mereka adalah al-fahmud daqiq, pemahaman yang dalam tentang agama. Nah, pemahaman yang dalam tentang agama. Tidak hanya sebatas kulit, tidak hanya sebatas mungkin dia bisa menyampaikan. Kalau bisa lebih, mereka yang punya keinginan lebih, maka dia harus membangun pemahaman ini dengan ilmu. Nah, apa yang harus dia lakukan terkait dengan hal ini? Nah, dia harus menggali sempurna pemahaman-pemahaman tersebut dengan mentadabbur makna-makna Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dia pusatkan, dia fokuskan pemahamannya kepada dua sumber utama ini. Ya. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, kemudian yang kedua, dia harus menyiapkan bekal berupa keimanan yang kokoh dan kuat. Nah, seperti yang kita katakan tadi, ya, dakwah ini bukan hanya milik para nabi dan rasul, bukan tugas para asatid. Rasulullah menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Itu bukan untuk ustaz, bukan untuk para sahabat saja, bukan untuk Rasulullah saja. Siapapun dari kita ingin sempurna imannya, maka dia harus menyampaikan. Nah, di antara yang disebutkan di sini tadi, bekal yang dimiliki oleh seorang dai, dia harus memiliki iman yang kokoh. Dia lebih dahulu menyempurnakan dirinya dengan keimanan dan amal saleh. Nah, dia belajar, dia memahami, mengulang-ulang apa yang dia tangkap, yang dia dapatkan dalam majelis-majelis ilmu, dia amalkan. Sehingga ketika dia sampai pada tingkatan merasakan manisnya, yakinnya bahwa apa yang dia dengar, yang dia terima itu benar, teramalkan oleh dia, mudah untuk dia menyampaikan kepada yang lain. Seperti kata para ahli hikmah kita, sesuatu yang munculnya, keluarnya dari hati, masuknya ke dalam hati, akan mengena ke dalam hati. Nah, sepedas apapun, ya, tapi ketika itu memang dari hati, itu akan mengena ke dalam hati. Artinya mungkin yang orang yang kita mendengar apa yang dia sampaikan, ya, mengerti, memahami, terpanggil untuk menjalankan yang menjadi perintah atau meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kemudian yang ketiga, yang harus dimiliki sebagai bekal seorang dai, yaitu kekuatan hubungannya dengan Allah. Ya, kekuatan hubungannya dengan Allah. Nah, dan ini bisa diwujudkannya dengan dia memperbanyak amalan-amalan sunnah, dalam hal ini salat sebagai silah bainahu wa bainallah. Salat antara dia dan Allah, hubungan antara dia dan Allah, terutama qiyamul lail. Qiyamul lail. Perbanyak para duat. Naam. Ya, Rasulullah SAW sebagai contoh kita, teladan kita. Bahkan walaupun dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa beliau, beliau berdiri di malam hari salat sampai bengkak-bengkak merah kakinya. Ketika mulai menggelar dakwah ini, Di awal-awal ketika di Mekah, Rasulullah sudah jarang tidur. Sampai dalam riwayat di sejarah disebutkan Khadijah istri beliau Ummul Mukminin radhiyallahu anha menegur, merasa sayang kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah kok begitu? Nah, sudah tidak lagi dekat dengan kasur, dalam artian sudah jarang-jarang tidur di malam hari. Nah, beliau gambarkan dalam sejarah, nah, riwayat sejarah disebutkan sudah tiba masanya, tidak ada lagi masanya untuk bersantai-santai ya Khadijah. Tugas luar biasa di hadapan beliau, sehingga sering beliau melabuhkan dirinya, menenangkan dirinya di dalam sholat. Nah, setiap ada persoalan dan problema yang beliau hadapi, beliau datang kepada, nah, masuk ke dalam sholat. Nah, berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mungkin atas kekurangan beliau sebagaimana disebutkan dalam sejarah beliau, merasa kalau misalnya kegagalan ataupun karena kekurangan beliau, karena ketidakmampuan beliau, beliau minta ampun kepada Allah, minta jalan keluar. Dan ini kemudian ditiru seharusnya oleh para dai, ya, yang memang mereka ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selain bekal yang pertama tadi yang diharus dimiliki oleh seorang dai tadi sudah apa tugas bahwa dakwah enam tugas seorang dai bahwa tugas seorang dai itu sama pentingnya seperti sebagaimana tugasnya para anbiya war rasul. Tugas mereka, jabatan mereka adalah yang saat ini tugas atau jabatan yang sangat mulia, sehingga mereka hendaknya betul-betul mempersiapkan diri. Kemudian yang kedua, nah, bekal kait dengan dai, bekal seorang dai bahwa dia harus memiliki pemahaman yang dalam, ilmu, iman yang dalam, iman yang kuat, dan kekuatan hubungan dengan Allah, ya. Nah, sehingga dalam keadaan dia mungkin menghadapi masalah-masalah, problema-problema yang dihadapi dalam medan dakwah, nah, dia tidak lari kemana-mana sebelum kepada Allah. Datang kepada Allah minta jalan keluar. Nah, kemudian, nah, setelah itu mungkin dia musyawarahkan dengan yang lain. Nah, yang ketiga yang dimiliki seorang dai adalah akhlak dan sifat-sifatnya. Dia harus mengikuti dan dia memang harus memiliki akhlak. Dan ini diperlukan oleh seorang dai, yaitu akhlak yang mulia, akhlak Islam yang telah dijelaskan dan diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, akhlak Islam. Maka tadi ketika seorang yang ini kita berdakwah tidak mempunyai ilmu yang ini seperti ustaz-ustaz kita, dia berdakwah kepada orang lain dengan akhlaknya, dengan perilaku apa yang dia dapatkan di majelis ilmu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana misalnya dia menghadapi orang, bersikap, nah, terhadap yang lebih tua, terhadap yang lebih muda, apa yang harus dia lakukan terhadap orang tua, terhadap tetangga, bahkan terhadap orang yang mungkin bermusuhan dengan dia. Akhlak Islam banyak disebutkan dalam, nah, Al-Quran, ya, dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana halimnya Rasulullah, ya, halim, santun, luar biasa penyayangnya, tidak membalas kekasaran, kejelekan orang dengan kejelekan, bahkan beliau membalas kekasaran orang dengan kebaikan. Datang seorang badui, baju Rasulullah agak tebal, kasar, ditarik baju beliau sampai terbelit dan seakan-akan tercekik, berbekas. Kulit beliau putih sehingga nampak merah di leher beliau. Minta harta Allah yang ada padamu, itu bukan milikmu. Rasulullah menoleh kemudian tertawa, berikan haknya. Nah, seorang Yahudi, nah, transaksi dengan Rasulullah, mengadakan transaksi, Zaid al-Habr sebelum perang Tabuk. Rasulullah melihat tanah, nah, kemudian ditawar oleh Rasulullah, beli. Boleh sampai sepekan. Nanti kalau sudah sepekan harus dilunasi. Subhanallah. Belum sepekan Yahudi ini datang lagi. Perjanjiannya sepekan. Belum sepekan Rasulullah sudah ditagih. Ya, Ibn Abdul Muttalib kasar ngomongnya. Enggak pernah, nah, keturunan Abdul Muttalib seperti ini. Mana? Lunasi trans 6. Ya, dipaksa dengan kasar seperti itu, dengan omongan yang tidak enak. Umar ibn Khattab yang ketika itu bersama Rasulullah SAW marah. Marahnya karena siapa? Karena Rasulullah, bukan karena pribadi. Tapi itu pun ditahan. Nah, kalau tidak khawatir hilang pahalaku, kamu sudah saya tebas. Marah sekali Rasulullah diperkelakukan seperti itu. Ya, marah, terlontar ucapan yang menunjukkan kemarahan oleh Umar. Rasulullah menegur Umar. Aku dan kamu serta dia ya Umar memerlukan sesuatu yang lebih baik lagi dari ini. Artinya enggak perlu dikasari. Sudah bayar saja. Kemudian nah, berangkat melunasi. Orang Yahudi ini tadi ditanya oleh Umar, kenapa kamu kok seperti itu? Kamu kan tahu bahwa dia adalah Rasulullah. Orang Yahudi tadi sudah marah-marah tadi, yang agak ketakutan juga karena ancaman Umar. Kemudian berkata, ya Umar, aku sudah melihat tanda-tanda kenabian. Ada 4 tanda-tanda yang disebutkan di dalam kitab kami tentang dia, Rasulullah. 2 sudah kulihat, yang 2 lagi belum. 2 sudah kudapatkan, yang 2 lagi belum. Sekarang sudah aku dapatkan. Dengan sikap yang dia lakukan itu tadi, untuk melihat benar tidak tanda-tanda bahwa Nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka dari kalangan Arab ini adalah orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan. Dia lihat, nah, dan sekarang aku sudah dapatkan. Saksikan bahwa aku tahu, dan aku tahu dia adalah Rasulullah. Masuk Islam Zaid ini. Kemudian dia serahkan harta tadi. Nah, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Dia sampaikan keislamannya dan menyerahkan harta pembelian tadi untuk seluruh umat Rasulullah. Gak mungkin cukup. Diingat, ditegur oleh Umar sebagian. Nah, dan baik Islamnya. Setelah dia melihat perilaku dan akhlak Rasulullah SAW. Nah, kemudian disebutkan bahwa beliau Zaid Al-Habr ini ikut dalam perang Tabuk, meninggal dunia ketika dalam perjalanan kembali. Nah, berarti termasuk sahabat ya, radhiyallahu anhu. Nah, ini ikhwan fiddin jazakumullah yang sangat dibutuhkan. Kadang-kadang tidak melalui ucapan tapi melihat perilaku ataupun akhlak orang lain sudah tertarik. Nah, akhlak itu bukan dari penampilan, tapi yang harus kita ingat, akhlak itu ya dari dalam batin. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beda khalak dengan khuluk. Khuluk itu di batin. Ya, batin. Khalak lahiriah. Nah, kita tentu sering melihat. Ya, bukan enggak ini dari berita kok, nah, dari berita apakah mungkin kita dengar dari orang menceritakan atau dari nah, bacaan. Ya, ada kadang-kadang banyak enam. Ada orang-orang yang kadang-kadang dia sambil tersenyum bisa nempeling orang. Iya enggak? Subhanallah. Padahal tersenyum itu kalau dia nah, di hadapan kita bertemu dengan saudaranya sama muslim, dia tersenyum, pahala kan? Sedekah. Tapi subhanallah, membunuh orang sambil tersenyum. Nah, terjadi seperti ini. Nah, hebatnya apa? Bukan penampilan lahiriah. Kalam lembut, masya Allah, manis. Ahlul bid'ah lebih hebat lagi. Nah, yang dikhawatirkan, salah satu diantara dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah, nah, orang-orang seperti ini, munafik, alimul lisan. Munafik, lisannya masya Allah. Pandai dia memilih kata, intonasi, ya, sehingga membuat audiens terpukau, menangis. Ternyata hizbi, ternyata mubtadi, ternyata munafik. Banyak seperti ini? Banyak. Ya. Nah. Apalagi di zaman sekarang. Masya Allah, keliling utara selatan Yaman terkenal sebagai da'i. Kalam-kalamnya masya Allah, ternyata hizbi. Ini Abul Hasan diantaranya. Luar biasa pujian. Nah. Kalamnya kalau kita mendengar, masya Allah, terpukau. Antum kenal Pak D? Mantan Panglima antum? Nah, luar biasa. Nah, ketika masih bersama para ulama, kalau mendengarkan khutbah dia kita menangis. Ya, ya antum merasakan sendiri. Nah, ya seperti ini. Nah, jadi bukan dari lahiriah. Banyak orang yang mungkin bisa memilih kata nah, tekanan suaranya, tapi tidak seperti itu dalam hatinya walinya tadilah. Nah, ikhwan fillah nazakumullah, akhlak beda dengan khalq. Khuluq beda dengan khalq. Nah. Tapi kalau memang dia dari batinnya itu adalah orang yang lurus, bersih, orang yang takwa, nah, keluar ya, dari perilakunya pun sesuatu yang tidak dibuat-buat. Nah. Tapi ikhwan fillah nazakumullah, di antara akhlak dan sifat yang harus dimiliki seorang da'i dan harus dia pegang terus dalam hidupnya sebagai seorang da'i, yang pertama adalah as-sidqu, jujur, jujur lahir batin. Nah, ya, jujur imannya kepada Allah, jujur tawakalnya kepada Allah, jujur iktimadnya kepada Allah. Nah, kalau sudah itu semua bisa dia jujur kepada Allah, hatinya jujur, kepada yang lain pun dia akan jujur. Nah, apa yang dia sampaikan adalah, nah, yang dia yakini. Nah, Rasulullah mengingatkan tentang kejujuran ini membawa kepada kebajikan, dan semua kebajikan itu akan membawa kepada surga. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kamu berpeganglah kamu dengan, nah, kejujuran. Hendaklah kamu senantiasa jujur. Nah, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada jannah. Wala yazalu rajulun yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan senantiasa seorang itu berusaha jujur dan memilih kejujuran dalam semua tindak tanduknya sampai dicatat di sisi Allah sebagai, nah, seorang yang siddiq. Lawannya adalah al-kidib. Nah, qala wal ikhlas, yang kedua al-ikhlas. Ikhlasun niat. Ikhlas ini luar biasa sulitnya, ikhwan. Nah, sekelas imam kita Sufyan ats-Tsauri itu luar biasa sulitnya menangani masalah ikhlas. Nah, sangat-sangat sulit, dan yang namanya lawan dari ikhlas ini bisa berupa syirik akbar dan asghar. Ya, bisa berupa syirik asghar dan akbar. Kalau dalam keadaan syirik asghar, riya. Riya itu ribuan warnanya. Ribuan warnanya. Berhasil kita menyelamatkan diri, menolak satu warna riya. Dia datang dalam wujud yang lain. Enggak ingin dipuji, enggak ingin dapatkan fasilitas, enggak ingin dianggap orang atau dia dimuliakan orang. Dalam sisi yang lain dia akan bermain. Ya. Arim nam rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Ya, sampai disebutkan ketika nam Umar bin Abdul Aziz mengisi khutbah dalam keadaan melihat audiensnya terpukau, muncul sesuatu dalam hatinya, ditutup. Ditinggal berdiri. Kenapa? Masuk dalam hatinya sesuatu menunjukkan kebanggaan atau ya subhanallah. Tidak sanggup, khawatir beliau. Nah, ikhwan fillah nazakumullah. Ya, para ulama kita pun juga ketika dihadapkan kondisi seperti ini, nak berjuang. Kita tahu sebatas mana, nah, kita akan bisa selamat. Karena riya itu luar biasa. Dan itu yang ditakutkan oleh Rasulullah menimpa sahabat. Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asgar. Wasu'ila anhu. Apa kata beliau? Ar-riya. Yang paling aku takutkan menimpa kalian dari semua yang ditakutkan oleh Rasulullah adalah syirik asgar. Apa itu ya Rasulullah? Riya. Nah, keikhlasan itu sulit ya ikhwah. Sanggup kita seperti yang disebutkan oleh Allah tentang orang-orang yang al-abrar. Ya. Nah, yang mereka itu yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Yang mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sanggup mengatakan seperti itu yang dalam hati kita. Kalau ucapan mungkin bisa kita katakan, saya ikhlas. Insyaallah saya ikhlas. Nah, tapi siapa yang tahu dalam hati kita? Sanggup kita, nah, bersikap seperti itu? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Mengharap, tidak mengharapkan dari kamu jaza balasan. Tidak mengharapkan dari kamu ucapan terima kasih. Nah. Subhanallah, itu dalam perkara makan dan minum. Bagaimana dengan yang lebih dari itu? Nah, ilmu. Ya, yang luar biasa tentunya lebih dari sekedar makan dan minum. Subhanallah, betapa sering kadang-kadang makanya di sini para ulama kita menasihatkan sambil menerangkan tafsir ayat 108 ini, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ini isyarat dan penjelasan kepada kita bahwa dakwah itu harus karena Allah. Karena apa? Kembalinya kepada Allah. Bukan dakwah kepada syakhsiyah. Bukan seorang itu mendakwahkan sesuatu karena dia. Supaya dia di, istilahnya orang Jawa apa? Di wongke. Dianggap orang, dipanggil ustaz. Ada kadang-kadang orang-orang yang belajar. Orang manggilnya ustaz. Diarahkan orang dengan tangan. Silakan panggil. Silakan temui. Nah, wa nafidina zumullah. Nah, ikhlas itu sangat berat dan sulit. Nah, apalagi kalau kita tahu bahwa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah mendinding antara seseorang dan hatinya. Bagaimana kita tahu kita ikhlas? Nah. Ya, bagaimana kita tahu kita itu takwa? Kita itu tawakal kepada Allah sementara nafsu kita bermain. Ya, kita lepas mungkin dari sini tidak ingin, tidak apa, berhasil misalnya menolak pujian dari orang. Dari sisi yang lain dia datang ribuan atau ratusan. Subhanallah. Ikhwani fi din jazakumullah. Kemudian akhlak dan sifat seorang dai yang harus dimilikinya lagi adalah al-hilm. Nah, kalau gambarannya al-hilm ini seperti tadi, membalas dengan kebaikan. Ya, membalas dengan kebaikan, tidak membalas dengan kejelekan. Ini halim. Rasulullah SAW seperti itu. Kekasaran, kejahatan, kezaliman orang lain beliau balas dengan kebaikan. Nah, mendahulukan akal dari emosi. Ini halim. Nah, qala, kemudian sifat yang berikutnya adalah ar-rifqu wal-lin. Lemah lembut. Lemah lembut. Nah, maka narifku fi syai'in illa zanah, kata Rasulullah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Manuzi'a an syai'in illa syana. Tidaklah rifku itu diletakkan ada pada sesuatu melainkan pasti membuatnya baik. Tapi harus kita ingat kapan kita bersikap rifq. Kapan kita bersikap lin. Nah, tidak dalam semua keadaan kita bersikap rifqu wal lin. Ada makomnya. Nah, kalau misalnya datar saja semua kita tidak menampakkan, ada sesuatu yang mungkar bertentangan dengan syariat, kita tidak, marah tidak muncul, rasa tidak senang, ya, tidak menampakkan kemarahan, ketidaksenangan, ini juga tidak pada tempatnya. Arif, kadang-kadang muncul kata-kata yang perlu ditekankan. Rasulullah diperintahkan oleh Allah menghadapi orang-orang munafikin, wa qullahum fi anfusihim qawlan baligha. Ucapkan kepada mereka kata-kata yang membekas dalam jiwa mereka, betul-betul menusuk hati mereka. Nah, rif lin di situ belum tentu. Nah, ya, sebagaimana Nabiullah Musa, ya, diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah bersama saudaranya Harun kepada manusia paling jahat di muka bumi ketika itu, paling bengis, paling zalim. Bahkan berani mengangkat dirinya sebagai Rob, Fir'aun. Fakula lahu kaulan layina. Ucapkan kepada mereka, kepada dia, oleh kalian berdua kata-kata yang layina la Allah yatazakka oyak ayaksha oyatazakka. Nah, mudah-mudahan dia takut dan mau menyucikan dirinya, mau memperbaiki dirinya. Nah, setelah berlalu, Nabi Musa mengatakan halaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini kalimat lin itu. Kata para ulama, ya, faqula lahu qawlan layyina, itu lin yang qawlan layyina yang dimaksud dalam surat. Wan nazi'ati al-qarqa ini, surat An-Nazi'at. Ya. Wa hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fataksha fa arahul ayat al-kubra. Nah, itu kalimat ya. Wa hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fataksha, inilah qawlan ucapan Nabi Musa yang paling lembut. Nah, ya, dan ayat yang lainnya. Tapi ketika Fir'aun menantang, membangkang, menolak, bahkan mengancam Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun madbura. Aku yakin, wahai Fir'aun, kamu itu adalah orang yang binasa. Lain ini sini, Ucapan Rif ini tegas sudah. Ketika dia menampakkan diri membangkang, menolak, bahkan mengancam. Nah, ini jawaban Nabi. Nah, jadi ada tempatnya. Kemudian ini miliki oleh seorang da'i adalah sabr war rahmah. Sabaran dan sifat kasih sayang. Nah, wal afu wasafu wat tawadu, memaafkan, rendah hati terhadap al-haq. Kalau misalnya dia salah, keliru, diingatkan, dia siap untuk kembali kepada al-haq. Ini tawadu namanya. Nah, Imam Malik ya pernah berpendapat tidak ada itu Islam nyela-nyela jari, enggak ada sunahnya. Salah seorang sahabat dan muridnya mengatakan, saya mendapatkan riwayat seperti ini. Nah, beliau sebutkan sanadnya dan menyebutkan bahwa Rasulullah menyela-nyela jari kaki. Ketika mengetahui sanad-sanad orang-orang yang menyampaikan ini orang-orang yang thiqah, beliau pun rujuk. Selama ini beliau menyampaikan enggak ada itu nyela-nyela jari kaki. Tapi setelah dapatkan riwayat, besok harinya beliau sampaikan kepada kaum muslimin di Masjid Nabawi. Dulu saya pernah mengatakan demikian-demikian. Nah, sekarang saya mengatakan ini hadisnya. Nah, riwayat. Nah, ini beliau mengamalkan ya, nyela-nyela jari kaki. Itu salah satu contoh. Dan banyak, Umar bin Khattab misalnya pernah berpidato membatasi, wahai kaum muslimin, jangan memberi mahar lebih dari 400 dirham. Taruhlah sekitar 1 jutaan ya. Nah, tidak boleh lebih. Datang seorang wanita Quraisy. Ya. Ya Amirul Mukminin, engkau membatasi mahar sementara mahar itu hak wanita. Allah menyatakan ya, na'am wa ataitahun wa ta'am wa atahum la ilaha illallah wa ta'ihdahum qintaran wa ataitum ihdahun qintara. Dan kamu berikan salah seorang dari mereka qintaran. Qintaran itu apa? Emas yang banyak, harta yang banyak. Bagaimana ini? Umar langsung rujuk menyampaikan. Nah, salah. Ya. Nah. Baik. Kemudian akhlak seorang dai yang harus dia penuhi juga adalah sifat al-wafa, menepati janji. Kemudian sikap ithar, yang ini langka. Jangankan pada dai, pada kita semua ini masih sulit sikap ithar. Apa ithar? Tahu kisahnya? Nah, sifat salah satu di antara sifat-sifat orang Ansar yang dimuliakan, dipuji oleh Allah, sikap ithar. Ya, dia mampu untuk melebihkan, mendahulukan orang lain daripada dia sendiri, walaupun dia sendiri sangat berhajat kepada sesuatu tersebut, miskin misalnya, seperti disebutkan dalam surat Al-Hasyr tentang orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, mereka telah menyiapkan rumah dan beriman, ya, wa yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan min ma'utu, tidak memiliki rasa ingin terhadap sesuatu yang diberikan kepada orang-orang muhajirin, tidak ada keinginan merasa kok orang muhajirin dilebihkan, wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka mendahulukan orang-orang itu daripada diri-diri mereka, walau kana bihim khassasa, walaupun mereka sangat melarat. Tamu Rasulullah datang minta dijamu. Nah, suruh ke rumah Rasulullah tidak dapatkan apa-apa. Saya yang menjamu ya Rasulullah, dijamu oleh seorang Ansar. Tinggal makan, ditanya, datang dia kepada istrinya, ada makanan enggak? Ini ada tamu Rasulullah. Kita enggak punya makanan kecuali untuk makanan anak-anak. Anak-anak belum makan. Nunggu abinya pulang. Anak-anak belum makan, nunggu abinya pulang. Ya sudah, tidurkan. Anak-anaknya ditidurkan, dia berenam seakan-akan memperbaiki lampu, lampunya padam. Sudah disediakan makanan itu untuk tamu semuanya. Mereka pegang piring kosong. Bunyi kan? Nah, seakan-akan sedang mengunyah, ikut makan. Tamunya tadi makan dengan lahap, masya Allah. Setelah selesai, besoknya Rasulullah bertanya, apa yang kamu lakukan? Kenapa ya Rasulullah? Allah tertawa. Allah takjub melihat perbuatan kamu. Apa yang kamu lakukan? Dipuji oleh Allah, diceritakan, sampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, demikian. Makanan yang itu dibutuhkan, diperlukan oleh anaknya. Sementara anak-anaknya belum makan. Dan diceritakan dalam riwayat itu, anaknya meringkuk kelaparan. Tamunya kekenyangan. Subhanallah. Sanggup kita seperti itu? Nah, itu kan mereka sudah, mereka yang baru beriman, ya, dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, saat-saat genting. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an, siapa yang kenal? Sebelum masuk Islam adalah tokoh Quraisy yang paling sengit memerangi Islam, membantai kaum muslimin. Setelah masuk Islam jadi salah seorang pekuda, pahlawan berkuda, panglima, komandan perang dalam peristiwa Yarmuk. Nah, setelah beliau melihat keadaan orang-orang Nasrani ratusan ribu, beliau maju sebagai komandan. Siapa yang berbaiat untuk mati, siap mati dengan saya? Ikut berapa ratus orang langsung menyerbu pasukan Romawi. Nah, ya namanya 400 orang lawan ratusan ribu. Tumbang satu persatu. Dalam keadaan sakarat sudah jatuh. Nah, qadarullah berdekatan dia dengan salah seorang pamannya dari Bani Makhzum dan seorang prajurit muslim lain. Nah, datang minta air. Kan kehausan, luka berat seperti itu, kehausan minta air. Datang seorang prajurit muslim mendengar, mengantarkan air. Ketika dia mendengarkan di sebelahnya ada orang merintih minta air. Itu dulu. Dahulukan dia. Datang orang ini mengantarkan air. Orang yang kedua ini mendengar yang lain minta air. Itu dulu, duluan. Dahulukan dia. Nah, kemudian datanglah kepada orang yang ketiga. Ternyata orang yang ketiga ini meninggal sebelum air itu sempat dia minum. Kemudian orang ini datang kembali kepada Ikrimah. Ikrimah sudah meninggal dunia. Dia cari orang yang kedua tadi, ternyata meninggal semua. Setetes air dalam keadaan kondisi seperti itu, ternyata mereka sanggup untuk itsar kepada mendahulukan yang lain. Nah, sementara kita subhanallah, sebagian banyak ini kaum muslimin, banyak di antara kita yang kadang-kadang perkara yang remeh pun sulit untuk meminjamkan. Padahal Allah mengancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Menahan al-maun. Al-maun ini perkara barang-barang yang remeh. Bagaimana dengan yang lebih besar lagi? Kalau yang remeh misalnya entah ember, itu aja enggak mau minjam kan, apalagi yang lebih besar. Ya subhanallah. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, seorang dai dan yang punya sikap itsar, berani, zakat, amanah, dan seterusnya. Ya, akhlak-akhlak hamidah semua yang disebutkan yang ada pada diri Rasul sebagai uswah itu harus dimiliki oleh seorang dai. Nah. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan tadi dai ya. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan Al-Mad'u. Nah, kalau yang terkait dengan misalnya yang kedua itu apa namanya mautu atau dengan tentang Islam, itu bisa dipahami dengan maqasid. Seorang dai harus memahami maqasid syariat Islam. Ya, memahami tujuan-tujuan syariat Islam. Tidak hanya sebatas dia hafal Al-Quran dan Sunnah, tapi dia harus mengerti apa tujuan Allah menurunkan Islam. Nah, ya. Baik. Kemudian, yang ketiga tentang Al-Mad'u. Nah, yang harus dia ketahui, bahwa Islam ini harus sampai kepada seluruh umat manusia. Ya, harus sampai kepada seluruh umat manusia. Nah, sehingga dia harus mengetahui jenis-jenis manusia, tipe-tipe manusia. Ada orang itu yang mudah, ada orang itu yang sulit, ada orang itu yang menantang. Nah, hal yang seperti ini hendaknya dipahami oleh seorang dai. Nah, taib wallahu a'lam bishawab. Sudah jam berapa? Cukup ya? Kita bersiap-siap untuk duhur. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah pada setelah duhur kita lanjutkan dengan hal yang mungkin lebih terkait dengan yang dakwah juga. Ini asalib, uslub dan wasail-wasail ad-da'wiyah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.